السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والخير والشر بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على طه رسول الله وعلى ياسين حبيب الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأهل بيته وأصحابه ومن تبع هداه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، حضرة المحترمين علماءنا العاملين المخلصين ingkang sangat kula ta'zimi ingkang tansah dipun mulyakaken Allah sagunging para alim, para kiai, masyayikh, asatid, sesepuh lan pinisepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, kanca-kanca panitia yang saya banggakan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para bapak, para sederek engkang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng, mbak-mbak dan ibu-ibu yang wayu-wayu, baik yang kuru maupun yang lawemu-lemu, yang mesem-mesem dan yang guyang-guyu, yang sudah lama merindukan kedatanganku. Makanya sekarang semuanya sedang memandangi wajahku, dan insya Allah semuanya mencintai aku. Kalau ibu nggak cinta aku, kenapa? Di HP-nya ibu ada ceramah aku. Ayo, kok tahu? Tahu dong. Buktinya aku baru datang aja udah banyak yang bilang kul huwa ilaih sawai. Itu kan tandanya kamu cinta aku. Ibu, di HP-nya ibu ada suara aku. Padahal suara suami ibu gak ada di HP-nya ibu. Oke, subhanallah. Malam ini kita berada di majelis yang oleh Rasulullah disebut sebagai Raudhatul Jannah, taman surga. Oleh karenanya, mari kita awali majelis malam hari ini dengan bersama-sama menanam tanaman-tanaman surga. Apa itu? Zikir. Sama-sama kita awali dengan membaca tasbih, subhanallah, tahmid, walhamdulillah, tahlil, wala ilaha illallah, dan takbir, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sama-sama kita baca 4 kali. Monggo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر sebisan meleh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mugi-mugi sedaya jamaah ingkang hadir dipun paringi hasil maksud. Sedaya jamaah ingkang gadah masalah, persoalan hidup, problem apapun masalahnya, apapun persoalan hidupnya, apapun problemnya, mudah-mudahan oleh Allah diberikan makhraja, jalan keluar yang terbaik. Mungkin di antara jamaah atau keluarga dari jamaah sekalian ada yang sakit, nembe nandang gerah, moga-moga Allah segera memberikan kesembuhan. Atau barangkali mungkin di antara jemaah yang hadir wonten ingkang tesih kagungan cicilan, tanggungan, kreditan, utang, moga-moga Allah gampangke dalane, cepet saged melunasi. Sedaya jemaah ingkang rawuh moga-moga pinaringan waras zahir batine. Sedaya jemaah ingkang rawuh moga-moga dibebasaken saking sedaya penyakit. Jemaah sekalian rahimakumullah, penyakit secara umum niku wonten kalih. Ana penyakit zahir, ana penyakit batin. Monggo tirokke, wonten penyakit zahir, wonten penyakit batin. Ada penyakit roh jasmani, ada penyakit baleni. Ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Penyakit zahir kalih penyakit batin niku beda. Penyakit jasmani karo penyakit rohani niku seje. Nek penyakit zahir utawa penyakit jasmani niku penyakit raga, penyakit badan, penyakit tubuh, penyakit awak. Contohnya kaya watuk, mengguk, belek, dengkek, linu, ngelu, panu, kadas, kurap, rangen, koreng, kutil, plenteng, udunen, termasuk gudiken, cureken barang niku. Le penyakit batin, penyakit rohani, niku penyakit mental, penyakit akhlak, penyakit moral, penyakit karakter. Contohnya koyok takabur, ujub, sum'ah, riya, hikat, khirsun, tomak, dan sebagainya. Para bapak, para ibu, para sederek, jamaah sekalian rahimakumullah, sifate penyakit zahir mboten sami kali sifate penyakit batin. Watak-watak aneh penyakit jasmani mboten sami kali watak-watak aneh penyakit rohani. Lek sifate penyakit zahir utawa penyakit jasmani niku sing penyakiten krasa, tanggane ora apa-apa, wong liya mboten ngrasakno, masyarakat mboten napa-napa. Benten kalih penyakit rohani, penyakit moral, penyakit akhlak. Niki aneh, sing penyakiten niku mboten krasa, tanggane sing kemeng, wong liya sing teng-teng, masyarakat sing puyeng. Kula paringi contoh penyakit jasmani, penyakit zahir, sing penyakiten krasa wong liya mboten napa-napa. Umpama ana tangga sampeyan udunen, udun nang kawedi sak terong, udun milenium niki sing udunen ya kemeng, tayeng tayeng tayeng, ambek nyengar nyengir, wong liya mboten napa-napa, goyang guyu pringas-pringi malah gojloki. Yuk kok tambah dawa ngono yuk modele yuk. Besok kapan-kapan lek diunduh aku dikabari lho yuk, ojok meneng-menengan. Ngoten seje kali penyakit akhlak, penyakit batin, penyakit rohani niku aneh, sing penyakiten mboten krasa wong liya sing kemeng. Contoh umpama kok ten desane sampeyan wonten maling, niku kira-kira sing sumpek malinge napa masyarakate? Sing susah malinge napa masyarakate? Kok gak pati semangat to? Sing bingung malinge napa masyarakate? Padahal sing penyakiten niku malinge napa masyarakate? Sing lara malinge napa masyarakate? sing gak waras malinge napa masyarakate? Maling sing ora waras tapi sing ngrasakno lara masyarakat. Ngapunten Bapak Ibu jamaah sekalian, maling niku mboten waras. Maling niku kok umpama dekne duwe barang nang dicolong wong mesti gelo. Nggih napa mboten? Saman ngomong nggih apa tau dadi maling? Maling niku duwe barang kok dicolong wong mesti gelo. Lho ngono kok mentolo nyolong barange wong? Gak waras. Wong dekne lek duwe barang dicolong wong gelo. Lho kok mentolo nyolong barange wong? Niku jenenge gak waras. Saniki bapak-bapak mendel kula tanglet khusus ibu-ibu. Jawab sing banter, Ibu. Panjenengan nek dirasani wong ngoten niku gelo napa mboten? Gelo. Nun sewu Ibu, panjenengan nate ngrasani wong napa mboten? Berarti gak waras. Gak waras. Wong jenengan nek dirasani wong gelo, lho kok ngrasani wong, berarti gak waras, loro akhlak, loro rohani, ya Allah, wong kudus. Wedok-wedok ayu-ayu padha bento. Piyantun sebosian nek nuturi sederhana. Awakmu lek dijiwit wong kok krasa lara, ya aja njiwit wong. Lek awakmu duwe barang dicolong wong kok gelo, ya aja nyolong barange wong. Nek awakmu dilokno wong kok gelo, ya aja ngelokno. Cobi, piyantun sebosian pituture sederhana tapi penuh makna. Koyoke sepele lek nasihati tapi mengandung nilai filosofi yang tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pancen yen dibandingke kalih tiyang sak mangken, pintere pinter wong sak niki tinimbang wong biyen. Nggih napa mboten? Pengalamane pengalaman wong sak niki tinimbang wong biyen. Nggih napa mboten? Pintere pinter wong sak niki, pengalaman-pengalaman wong sak niki, sugiye sugih-sugih wong sak niki timbang wong biyen. Nggih napa mboten? Sekarang perekonomian semakin makmur. Nun sewu, biyen kok ana wong lara iku rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Ancen gak ana sing dipangan. Mulane lek nuturi sing nunggoki awakmu lara ben cepet waras, mangan sing akeh. Masih gak enak dipaksa, senajan gak enak dipaksa ben cepet waras. Dikongkon mangan sing akeh mergo pancen larane kurang mangan. Lah nek saiki kok ana wong lara iku nek nunggoki nuturine mesti ya mulane to mulane. Apa-apa ki aja dibadhok kae. Penyakite wong sakniki mboten kurang mangan. Penyakite wong sakniki niku kakean. Kula baleni. Lek pengalamane pengalaman wong sakniki kalih wong biyen, tapi pengamalan menang wong biyen. Wong biyen ilmune gak pati akeh, tapi diamali. Lal ilmu illa bil amal. Ilmu gak ono artine tanpa diamalkan. Dulu prinsipnya orang tidak ada ilmu tanpa amal, tidak ada amal tanpa ilmu. Kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Ayo baleni. Kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Pancen sederhana koyoke lek ana grimis udan iku disebut jawah. Iku artine napa? Ja'a rahmatullah. Ja'a wis teko apa rahmatullah? Rahmate Gusti. Oh, digawe jeneng jawah. Jawah. Jabi jahi Rasulullah. Kelawan pangkat derajat keluhuran kamulyane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku piyantun seposien lek nuturi ngoten. Awakmu kok duwe gawe apa wae, aja nganti ninggal selametan. Arep nglakoni apa wae, aja nganti ora selametan. Napa kok dikengken selametan? Ya tujuane supaya supaya ben diparingi. Ternyata itu penjabaran saking dawuhe Kanjeng Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah niku saged kangge tolak balak, nebihke saka bencana lan musibah. Lah wong slametan kan otomatis sedekah. Ngene apa mboten? Makanya lek sakniki enten kelompok sing mengatakan selamatan bid'ah, selamatan syirik, selamatan bid'ah gak ono dasar hukume. Nek aku tak jawab, no I reckon you. Aku manut Mbah Sunan Muria, lha lapo manut awakmu? Awakmu ngarane di tengah gak ya wis. Aku manut Mbah Sunan Muria. Nek kula sederhana sakniki lak kata tahlil haram, tahlil syirik, tahlil bid'ah. Subhanallah, kula susah Bu. Ane tahlil haram, tahlil syirik, tahlil bid'ah. Kuwi sing paling tak pikir iki terus piye nasibe berkat. Oke lah sing gak seneng tahlil mboten napa-napa, tapi aja kok terus ngarani syirik, haram, bid'ah. Pun ngoten. Wong biyen niku seneng selametan. Mula ngapunten, ciyen mboten kathah bencana, mboten kathah musibah, mboten kathah balak, mergo wong biyen seneng jawaban selametan ngono lho. Mergo wong biyen seneng arep apa wae mesti badhe gadah damel napa mawon mboten ninggal. Badhe damel sumur, badhe damel griya, badhe garap sawah, tandur, parine koning, panen, wetonan, siji suro, sepuluh suro, rebu akhir wulan Sapar, mulutan, rejepan, megengan, poso, nuzulul Quran, maleman, riyoyo, kupatan, ape rabi, lamaran, gawe dino, kawinan, sepasar, pendak dino, bojone meteng, bojone manak, jenak no anak, nyunat no anak, ngerabeke anak, anak sing dirabeke meteng, anak sing dirabe gak ono rampunge selametan terus-terusan mulo uripe selamat-selamat nek selametan ono piwulang luhur awakmu nek selametan gawe yo tumpeng tumpeng kuwi tegese napa limang waktu sing mempeng leh mung lakoni salat limang waktu sing mempeng aja nganti pot aja nganti pegot aja nganti telat apa maneh mbok tinggalke tumpeng sholat limang waktu sing mempeng tumpeng kuwi dhuwure lincip diarani buceng tegese napa nek nyebut sing kenceng sego berkatane diwadahi godhong gedhang dibentuk jenenge takir niku saka tembung takir pepeling kan ngatah-ngatahaken zikir ngono ku bocah nom-nom saiki diplesetke tumpeng ben iso metu kudu mempeng. Dhuwure kok lincip diarani buceng nek pengen iso mlebu kudu kenceng. Lah kuwi kan orang genah to terusan. Lho nek duwe gawe mantu, duwe manten. Omahmu wene ana janur. Janur ki saka tembung ja'an nur, tekane cahya ben padhang njaba jerone, padhang zahir batine, barokah selamat mulya donya akhirate. Dipilihke sing rupane kuning asline kona'ah tegese nrimo ing pandum. Manten lanang bidal ten gene manten wadon nggawa kebo sapi dituntun minangka kanggo tuntunan mangke dugi gene manten wadon sapine diperagat digawe ingone sing iring-iring. Niku maksude tuntunan agama aja nganti ninggal tuntunan agama. Manten dipacake wapi dilungguhke nggon lungguhe manten diarani kuwadi. Kuwadi iku tujuane donga tene ben kuat barang sing gedhe. Guyumu kok gak enak model. Loh, sing gedhe ku apane? Loh sampean ku nek gak ngerti karepku aja mbok pikir karepmu dhewe ngono. Mantene ben kuat nampa coba sing gedhe, kuat nampa ujian sing gedhe, nek kuat nampa coba lan ujian sing gedhe, akhire kuat nampa kenikmatan lan kanugrahan sing gedhe. Ngoten, nek nyelameti bayi, nyelameti anak, kek ana jajan gawe lambang jenenge iwel-iwel cara wetan. Iwel-iwel iki asline wali-wali daya. Lah wong Jawa arep muni wali-wali daya angel ya iwel-iwel. Malah ana sing mbel-mbel. Niku anak ben birrul waliden. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nek slametan kanggo wong mati aja ninggal loro, siji ketan, loro apem. Ketan ki mbuh digawe jadah, digawe tetel, digawe gemblong, digawe tape, mesti ana. Niku maknane khotoan. Asline tegese keluputan, kesalahan, dosa. Lah wong Jawa arep ngucapke khopoan metot-metot kangelan ya ketan ngono ae. Sing sepuh kemutan. Wong biyen nek nuturi awakmu nandur pari apa wae aja nganti ninggal ketan. Mbok sithik mbok akeh awakmu kudu duwe ketan. Mula wong tani biyen niku mesti ora ninggal ketan, mbok separo kedok, mbok seprapat iku ana ketane. Sithik akeh duwe ketan iku pitutur. Mbok sithik mbok akeh awakmu mesti duwe keluputan, awakmu mesti duwe dosa. Nggih napa nggih? Saapi-apike menungso liyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tesih gadah do baleni sak liyane Kanjeng Nabi saapi-apike menungso mesti tetep tesih gadah do. Sewu kula tak ngomong tolong ojo dibantah dhisik. Soale aku ngerti nek wong undaan kene iki bantahan. Kan praene ketara wong bantahan. Nen sewu kiai nggih, kiai niku umume kan api umume tak beleni umu ngene gak dikai umume mesti wedo-wedoe do njeplak ya ora kabeh pene kiai kok mesti api ya ora kabeh durung mesti mulane tak kei umume kiai niku api ngono kok anggite sampean nek wis kiai terus api tok nek wis kiai terus randuwe dosa jare sapa. Malah ana sing pret. Senaosa pun kiai nggih tetep tesih gadah do. Tesih gadah do. Sok cuma ana sing dosane sithik, ana sing dosane akeh. Nek prejengan kaya aku ngene iki ya termasuk dosane. Matur suwun. Nggih, suwun. Sekali lagi terima kasih. Nggak ngerti anak ini gak mangkat mau. Apa di parani ado-ado ngoyo-ngoyo teko Bojonegoro nang Kudus tekan gue nerima dilok ke dosane akeh. Tenan ngerti ini gak mangkat mau. Ya wis gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Nek aku dosane akeh, nek jenengan-jenengan iki dosane sithik nggih. Raimu. Mbok ya aja ngono. Ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Ayo dong rumangsani. Nek awak dhewe, aku karo sampeyan sampean iki dosane padha akeh. Ngono lho, Bro. Mung katik menggaya. Nek aku dosane akeh, lek kono-kono ku dosane sithik. Uang sing dosane sithik niku rupane gak ngono-ngono kuwi. Nang wajahe wajah-wajah kriminal. Katik menggaya dosane sithik. Oke. Kula tak ngaku mawon ben gak kesuwen. Leres panjenengan. Betul. Kula niki dosane kathah akeh pol. Bapak Ibu, kula ngaji ten pundi-pundi ben dinten insyaallah kula ngaji niku angsal ganjaran. Nek kula ikhlas, tapi kula ngaji ngeten niki yo angsal dosa. Lha kok dosa? Iya. Nama cara aturan agama, cara syariat, ngaji kalih piyantun putri, ngaji karo ibu-ibu karo mbak-mbake, niku mboten angsal nyawang. Kudu dikei satir, kudu ditutupi. Nek aku, tak sawang. Apa maneh kate ana sing kinyis-kinyis. Pendeliki. Ayo ngoten niku dosa napa mboten? Dosa. Ya cuma insyaallah sik susuk ganjarane. Mangkane ya tak teruske. Ya teruske wong ngene iki ya renes. Halo. Napa on iki jawab. Bu, kena biasa diudani kok geger. Teruske mboten niki ngajine? Mboten kersane insyaallah mboten sia jawab kok. Jenengan janji purun khusuk anteng insyaallah mangke niki mboten sia jawab. Jawa mangke sak badane ngaos. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku piyantun sepuh siyen. Mergo kula sampean duwe ketan khotoan, mula gandengane apem niku asline afun, maknane pangapura. Ken ngudi pangapurane Gusti Allah. Pancen mbok gak direken aku. Tak pikir kok malah kaya wong bento. Halo. Halo. Lek pintere pinter wong saniki. Yang sian niku kan muni arep sing fasih mboten saged Bapak Ibu. Zalim diwaca lalim, ridho ya lilo, fardu ya perlu, hasbullah ya kasbullah. Ramadan ne dadi ramelan. Khairun diwaca kirun. Ana karepe alhamdulillahirabbil alamin. Ning mergi mboten saged andulamin. Tapi mantep tekan jero ati. Lho arep ngucapke la haula wala quwata, mboten saged. Lo quwato. Halo. Garap sawah gawe sapi ngono iki kok karo gendeng. Tak lelo lelo lelo lekung. Niku janjane kan la ilaha illallah, Allah Maha Agung. Ning mergo wong undaan ra iso muni ngono. Loh, mboten wong undaan sakniki. Wong undaan biyen. Oh nek wong undaan sakniki ya tambah nemen. Gak iso lak lelo la ilaha illallah Allah Maha Agung diucapke tak lelo lelo lelo legung. Ngapunten ngapunten. Donga kon fase gak iso kon koyo Allahumma mboten saged leh macaku Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin muni fa'ya fiddin wa ngapiatan pil jasad wa jiyada tampil ngilmi wa barokatan pil rezeki. Oh seje nek wong sakniki fase sampai keliwat fase sholat mawon saking fase lagi takbiratul ikhrami ke fase ngantek bengong-bengong. Allahu akbar ngantek bengong-bengong ndonga ya mboten fawase. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq. Ala muni qafi nganti dile-dile mencolot. Ayyuhuma aqbalu 'inda Allah? Mana dari keduanya yang lebih diterima Allah? Yang lebih fasih kah? Oh, ternyata tidak. Bukan ukuran fasih, tapi awsaluhuma biruhihi ila Allah. Mana yang rohnya lebih nyambung ke Allah? Itu yang diterima. Mila, aja ngremehke wong kuno biyen. Kadang dungane donga Jawa, tapi mandi. Sien niku lho. Kok lawas mboten enten udan. Kepengin nekake udan, mboten mawi salat istisqa. Pokoke mantep nang Allah, madhep ning langit japa dincakno. Tandung tan gek tan sus. Tanpa mendung, tanpa bledek, tanpa lesus. Ures-ures udan deres. Donga kok ures-ures. Tapi mandi. Cak niki, lawas mboten enten Jawa. Kepengin udan. Ustaz sak alun-alun kumpul nih, Ustaz sak kabupaten kumpul di alun-alun istighosah njaluk udan. Ngobos kabeh dongane. Halo. Cobi to jangan penggalih wong nambani lara udun nek trimo gawe upe lirung. Yo kok waras. Dongane yo ora bejaji. Kidul kono ana Semar gawe pundung. Upil ku irung ras itu dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cudek ke upil irung diusap-usapno. Waras. Lah kula wingin ane udunen tak wacake donga iku kok malah manak telu udune. Dongae padha ning mandine kok beda. Ana wong kok lara untu. Cenut-cenut. Nyengir-nyengir mara nang wong tuwa. Mbah untu kula lara, Mbah. Ya mrene. Tak damonane. Endi sing lara? Sing ngisor apa sing dhuwur? Sing ngisor, Mbah. Dipenek kuwi sing lara. Nggih, Mbah. Sing nemen nek menek, pawenek terus didongani. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebulke. Kaget. Lah wong nyebul kaya mosok sebulke crit. Metodene wong pidato sing gare larang ngene iki lho. Lho ngoten niku ya waras. Ayo coba Mas, jenengan lek kagungan kanca sing sakit waja, sampean kok duwe kanca lara untu nang suwuken nganggo japa iku. Godhong pari, godhong waluh, ora mari tambah abuh kesebulno. Insyaallah mangke dijotosi sampean. Mila nek urusan muwasalah kali Allah niku sing penting mantep fasih ora masalah. Syukur sakit fasih sae. Ora ngerti maknane kadang ora apa-apa kok. Ana wong selawatan mahalul qiyam karo ngolek-ngelek. Ya habib, habia Muhammad, ya aro asal kha afin qaini. Mudun ditakoni wong, lek artine apa lek mau lek? Mbuh gak roh aku. Tapi mantep merasa Rasulullah hadir di majelis itu jauh lebih baik daripada fasih tapi radunung ngatine ora mantep. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, jemaah sekalian rahimakumullah, mila dalu niki monggo kita niat noto ati mergi nopo? Ati niku penting, agama itu tempatnya di hati. Islam diparingi aturan, syariat, hukum macam-macam niku setelah lebih dulu ditata hatinya. Atine dimantepke, atine dikuatke, digembleng 13 tahun teng gene Mekah niku tahap gembleng ati. Nek wis kuat begitu pindah ke Madinah baru diberi banyak aturan, syariat, hukum macam-macam. Bahkan penilaiane Gusti Allah ten menungso niku mboten kok saking rupane, mboten bodine, mboten bentuke, mboten gagahe, mboten pangkate, mboten donyane, nanging atine. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sungguh Allah menilai kalian bukan dari tampang, bukan dari rupa ganteng ayu, bukan dari bodi gagah dan moleknya, bukan pula dari kekayaan, bukan pula dari pangkat dan jabatan, tapi dari hati dan niat. Milo, hati niku penting. Hidup ini tergantung suasana hati. Orang itu kalau hatinya bersih, hidupnya pasti tentrem, bahagia. Tapi lek atine kotor, uripe mesti susah, gersah, gelisah. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, ati niku ana sing jembar, ati niku ana sing rupeb. Hati itu ada yang lapang, luas, ada yang sempit. Orang itu kalau hatinya luas, meskipun punya masalah besar, ringan dalam menghadapi, enteng sanggane, mergo atine ombo, ning gosok wang sule. Tiyang menika yen atine rupet, atine sempit, mbok masalah cilik iso bingung, masalah kecil iso geger. Padha karo kok wong manggon ning lapangan, ngombo lapangane. Mbok kumpulo karo kewan sing gede-gede, ana kebo, ana jaran, ana sapi, ana gajah, ra masyaallah. Napa tempatnya luas. Tapi wong pemanggon ning gone panggonan sing ciut, kumpul karo kewan cilik iso geger, iso bingung. Ana ibu-ibu kok nang jero WC, ngedongkrong karo ngedan, ngeden. Ana coro klemer-klemer, bingung ngatek corone lanang sisan. Muser ning selakangan. Kewan cilik iso bingung kena apa? Mergo panggonane sempit. Masalah kecil kok bisa bingung? Ya, karena hatinya sempit. Bahkan bahagia itu tempatnya di hati. Halo. Halo. Selama ini kulon jenengan sering salah arti. Dikira bahagia mergo materi, dikira bahagia mergo dunyo. Nek duwite okeh, dunyane okeh, bahagia. Nek duwite titik, dunyane titik, gak iso bahagia. Lama tentu. Salah. Pirengke omong kulo, mangke diangen-angen bareng-bareng. Uang iku tambah akeh duwite, tambah akeh urusane, tambah akeh donyane, tambah loro awake. Nggih napa nggih? Lambemu ngomong nggih. Tapi praktike uripe ora nggih babar pisan. Coba, ini pertanyaan sudah sering saya lontarkan, tapi ten gene kudus dereng nate. Tolong dijawab sing kompak, banter. Sampan kok umpama duwe duit 400 juta, ditawani gawe bangun masjid, karo ditawani sawah ngoten milih pundi? Mangkane rupane do koyok galengan. Nun sewu. Uang iku lho. Tambah ombo garapan sawahe, tambah peko hawae, loro. Gak percaya. Wis nang, sawah jenengan diambake ngono. Sak ambah-ambane. Sawah sak kecamatan Undaan tebasen kabeh, tukuen kabeh, garapan kabeh, engkok peko sampean. Wong kulitmu ape-ape halus malah kaya ulet dumung ya perkara sawah. Geger kenceng dadi bengkong kabeh ya perkara. Halo. Kula kadang mikir niku mboten tok. Lah uangnya rata-rata kepengin sawahe ombon. Terus nek wis sawahe ombo ku arep apa? Lah wong sawah ombo karo sawah ciut iku ya padha. Ngentut ya padha basine. Mati kuburane ya padha. Cobi ngan pikir sing sawah ciut mati kuburane ya sak sedenge awak. Pres samonten niku. Lah sing sawahe ombo-ombo puluhan hektar iku lek mati masuk kuburane 200 meter persegi. Ya katok sing ngeduk kuburan. Mangane nggih padha. Sing sawahe ciut mangane gawe sendok, sendokan biasa. Lah sing sawahe ombo-ombo kuwi lek mangan masuk nganggo pacul. Apa dilothek nggih bego sisan ngono. Mboten. Ngene iki wong undangan lak kudu bantah. Ya seje, Pak, ya beda. Wong iku nek sawahe ombo panenane akeh, duwite akeh. Kepengin sembarang keturutan iso tuku iso gawe omah apik iso tuku pakaian apik iso tuku mangan enak lene sawahe ciut ngrasakno tuku-tuku digawe nyawur utang ae sik ketara nek utange akeh oke lek sampean bantah ngono aku yang duwe alasan sawahe ombo panen akeh duit akeh iso tuku mangan enak sate sawah ciut panen sidik duit sidik gak iso tuku mangan enak trimo gerih mau sate karo gerih kacike yo mau didik to Bu. KCN namung ten ilat kali ten tenggorokan. Pinten detek nih gue manggen ilat manggen tenggorokan. Mlebu weteng sami mawon. Halo. KCN namung ten ilat kali ten gene tenggorokan. Pinten detek dilu. Yang boleh wong undangan kene mangan kok enak terus dinggeng neng tenggorokan rong jamun. Uy. Uy. Maka perhatikan satuan kekayaan itu bukan rupiah. Satuan kekayaan itu bukan dolar, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Laisal ghina ghina malin walakinnal ghina ghina nafsi. Sugih dudu kok donya brono sing undung-undungan, tapi sugih niku ati. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kata kuncinya dalam hidup ini yang penting bukannya berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah berapa yang bisa kita nikmati untuk kemudian disyukuri. Kula baleni, dalam hidup ini yang penting bukan kok berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kemudian disyukuri. Apa artinya? Kita memiliki segalanya, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Apa artinya? Kita memiliki segala sesuatu, tapi kita tidak bisa menikmati itu. Apa artinya duwe sembarang kalir, tapi mboten saged nikmati? Bapak Ibu, ngapunten. Napa artinya jenengan duwe panganan sing enak, lezat, tapi mboten saged nikmati? Mergo ilate melentung sak klopo. Gak ono gaene. Bu. Apa artinya sampean duwe kursi regane luarang 100 juta mendut-mendut mentul-mentul tapi bokonge jenengan nudunen nek gak mari-mari. Apa gunane Pak jenengan duwe TV gawedi 100 in tapi mripate jenengan beleken terus. Bapak. Bapak. Apa artinya jenengan duwe bojo sing wayu kemrusu alus mulus keboy semlohai imut yahut bahenol menomenol semok kembelenok kementok kemolek kementok kementok mentong mentong monyong monyong ayu bojone jenengan tapi jenengan bendinten ayang ayangan nera mari mari. Hui. Apa artinya bojo ayu ne anyang anyangan ora iso nikmati Makanya yang penting sekali lagi, bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati. Allahumma shalli ala Muhammad. Salajengipun jamaah sekalian rahimakumullah, sedaya menungso niku asli dasare api. Mula Kanjeng Nabi diutus niku kanggo dandani akhlak-akhlak sing apik. Gusti Allah damel menungso disalap ten donya niku sedaya dasare apik. Putrane sinten mawon sae? Anake sapa wae apik? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kabeh menungso niku dasare apik. Nah, menungso sing dasare apik niki karo Gusti Allah diparingi dua potensi. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujuraha, potensi elek, wonten potensi takwaha, potensi sae. Kanten menungso pundi sing dinut, mana yang dipilih? Hidup ini pilihan. Lek menungsane milih takwaha, potensi sing apik, tetep apik, bertahan apik, bahkan meningkat tambah apik. Tapi kalau dia balik arah, tapi kalau dia putar haluan, justru malah milih yang fujuraha, milih sing elek, yo kembali dadi elek. Hidup ini pilihan. Mila mergo dasare atine menungso niku kabeh apik. Halo. Halo. Ana barang kok apik niku sedaya tiyang atine ngarani apik. Ana barang kok elek sedaya tiyang ngarani nek atine yo elek. Atine wong ngarani elek, kula wangsuli. Wonten perkara kok apik, atine sapa ae setuju nek kuwi apik. Enten perkara kok elek, atine sapa wae yo setuju nek perkara kuwi pancen elek. Mergo pancen atine niku mboten saged dibohongi. Ma kadzabal fuadu maroa, ati gak kena digoroi, jujur. Mulane nalika siyen wonten sahabat sowan dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat niki matur, ya Rasulullah, kula menika tiyang bodho, Kanjeng Nabi, kula menika mboten hafal Quran, kula menika mboten saged ngaji, kula menika mboten ahli ibadah. Terus pundi Kanjeng Nabi supaya gesang kula menika tansah pikantuk ridhanipun Gusti Allah? Kanjeng Nabi pesen istafti qalbak, istafti qalbak, istafti qalbak. Jaluk fatwa ning atimu, jaluk pitutur ning atimu, jaluk nasihat ning atimu. Bagaimana hatimu memberi fatwa? Ikuti, pasti kamu akan menjadi baik. Apa pituture atimu? Nuten, mesti awakmu apik. Mergo ati gak kira goroh. Halo. Ati gak kena digoroi. Mulane wong nek nglakoni apik karo nglakoni elek niku rasane mesti beda, Bu. Dijawab. Gawa duwite dhewe kali gawa duit entit-entitan rasane padha napa beda? Beda. Lek gawa duwite dhewe tenang, gawa duit entit-entitan gelisah. Bapak. Bapak. Gawa bojone dhewe karo gawa bojone wong niku rasane padha napa beda? Apa kulino? Halo? Mesti beda. Kenapa? Kenapa? Woi, sijine apik, sijine elek. Jangankan uang, kucing ilo kucing. Kucing kok ngelakoni barang apik, tenang. Mangan pindang, resmi dikai jeragane di tempat biasa dia makan. Tenang. Ambo ana bledek, duwok. Ora kenggo. Jarene kucing, santai men. Emangnya gue pikirin orang gue ngelakuin kebaikan. Tapi ana kucing kok nglakoni barang sing keliru orang genda. Pindang wis ditutupi rapet ditindhi abot. Lah kok diungkat? Mesti arep ngungkati pendelik-pendelik-pendelik, plirik-plirik-plirik, penderangan. Lho kok ana wong liwat sriwet peledet mlayu. Ambok ndase wis mlebu separuh lho dibatek meneh. Niku kucing. Mangkane lek wong mukmin mesti kerasan nggone panggonan sing apik mergo atine setuju. Gak kerasan nggone panggonan sing elek mergo atine ora setuju. Saya ulang, nek wong mukmin niku mesti kerasan nggone panggonan keapian, kerasan derek kegiatan apik. Wong mukmin mesti kerasan nang masjid, wong mukmin mesti kerasan nang pengajian. Padha karo iwak kerasan ngarepno jero banyu. Halo. Iwak sing apik iku iwak sing kerasan nok banyu. Iwak sing selamat iku iwak sing kerasan nok jero banyu. Wong mukmin sing apik iku wong mukmin sing kerasan nduk masjid, wong mukmin sing selamat iku wong mukmin sing kerasan nduk nggone pengajian. Ibu bapak, ana iwak kok ora kerasan nduk jero banyu, niku berarti iwak njaluk di sing banter, iwak njaluk di goreng. Ana wong kok ora kerasan nduk nggone pengajian, iku berarti wong njaluk di nyeneng do mulih sing pengen digoreng-goreng. Wong nek nglakoni apik mesti betah. Tapi lek nglakoni elek ora betah. Sakniki lek ana wong nglakoni apik kok tambah ora kerasan. Melu kegiatan apik kok tambah ora betah. Tapi nek nglakoni elek kok tambah betah. Niku mergo atine kuwale. Understand? Wonten tiyang sing atine kuwale. Ngenten kok. Ana wong lanang atine kuwale. Nang masjid karo nang warung iki lho betah nang warung. Wonten apa mboten? Bojone sampean dhewe. Niku atine kuwalik Bapak nun sewu. Enten wong lanang atine kuwalik. Lungguh jejer bojone dhewe ngono ku gak kerasan. Kudu ngalih sing mambu kelek sing opo. Tapi lungguh jejer rondo iso tumaknina. Khusyuk. Wonten apa mboten? RT pinten? Nun sewu. Niku kualik atine. Nggih wonten wangsul. Ibu-ibu sing atine kualik niku nggih wonten. Wonten. Mestinya istri. Halo. Piyanten putri menika kalau udah punya suami harus lebih mementingkan suami daripada laki-laki lain, betul? Luweh mentingke garwane timbangane tiang sanes, leres? Luweh hormat nang gone bojone dhewe timbangane nang wong liya, leres napa mboten? Tapi enten wong wedok sing kuwalik. Wonten. Nang bojone ora hormat tapi nek nang wong liya hormat. Enten ngoten niku. Karo bakul es lho basa. Nggih, tumbas es ngoten. Pintenan Pak reginipun, Pak. Masyaallah, basa nglamit karo bakul es. Ngoten niku nek kalih bojone basa napa mboten? Terima kasih atas kejujuranmu. Bu. Sing lanang menengo, Ibu. Lah bojo kok gak sampean basani, lah bakul es kok sampean basa iki lho sampean diparingi napa? Ayo sik gedhe ese bojomu. Iku to gratisan terus. Wong wedoke kadang gregetke kok. Masak sak masak nang bojo lawone ya wis iku-iku bendina. Ajek pindang gereh, pindang gereh, pindang gereh. Bojo iki dianggep padha karo kucing. Pindang gereh, pindang gereh, pindang gereh. Tapi siji dina kok wong wedok tuku daging sapi, tuku ayam, tuku ndok, ketemu tangga ditakoni, "Bu kok blonco akeh, Bu? Sesuk arep duwe wong." Mergo sesuk arep duwe wong, blonco akeh. Nek bojone dhewe trimo gerih, berarti bojone dudu wong. Istri itu mestinya dandan cantik menarik untuk suami kalau lagi di rumah. Lek metu biasa-biasa mawon, niku sing bener. Tapi ana kok wong wedok kualek niku. Lek nang omah wis ora ngreken, macak sing piye? Tapi lek nang jaba macake ayu-ayu. Enten apa mboten? Kabeh. mestine. Ayu lek nang dalem kangge garwane. Lek metu biasa-biasa mawon. Enggak. Lek nang jaba ngene iki ayu-ayu. Kanggo sapa? Kangge kula. Wah aku lo gak ngreken. Ngono ku lek ning omah kok modelmu koyo gendruwo manak. Kliru sayang. Pun kula terangke nun sewu, waktune terbatas soale. Nun sewu. Ben ora kualik. Niki sunnah, aja mbok arani jorok, pangapunten nggih, pangapunten. Aturan piyantun putri menika mestinipun ibu macak sing ayu dandan cantik menarik kalau lagi di rumah untuk suami, terutama di malam hari. Metuki bojo. Sampean metuk bojo iki kaadaane wis ayu, wangi. Enggak. Jembauris. Ruwok-ruwok ruwes, wis ning ambune tengik pisan. Nangop. Bape kotak-kotak. Nganggo daster nang keleke bedah. Rambute kelek metu teng serongat. Wong lanang ketok yo mengkeret. Aku ndek bojo ngono tak jongkrokno mbek aku. Bu. Bu. Sing ayu, wangi, metuk bojo nek bengi nang terus tawa. Tawa apa jare? Ya tawa. Nek tawa piye? Tawa kok piye? Yo tawa tawa tawa tawa. Tawa tawa. Ndak jenengan cedhaki garwane terus matur, "Pak. Pak. Nek kok garwane mendel, baleni meleh, Pak. Pak. Kok garwane sek mendel, baleni meleh, Pak. Pak, wis pokoke iku gawe wiridan sampai subuh. Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak sampai subuh wiridan. Eh, mestine yo tetep jawab. Zaman merek nyedak kok terus, "Pak, Pak. Ono apa? Baleni meleh, Pak. Pak, ono apa? Baleni meleh, Pak. Pak, ono apa, ono apa?" Ngono ku insyaallah tandane bojone sampean ngene. Error. Kena virus. Lho nek sik dereng paham ya difahamke sing cetha, Pak. Pak. Bengi iki aku kanggo ora. Nek kanggo lenyon nanti eker-eker. Nek ora kanggo aku ya tak. Sapa ngomong tak golek. Astagfirullahalazim. Aku tak salat, tak zikir, tak maca Quran. Ngoten no. Maaf Ibu, ini harus saya sampaikan. Ini juga tatanan dari akhlak, bukankah Rasulullah diutus itu li utami mamakarimal akhlak. Wow, yang pertama hijrah menata niat, sekarang Maulid menata akhlak. Ngapunten, Ibu. Ibu. Betapa kewajiban istri terhadap suami. Maaf, ini saya berbicara bukan berarti saya sebagai laki-laki membela laki-laki, bukan. Tapi ini hukum yang harus disampaikan. Ngapunten, Ibu. Istri wajib berbakti sama suami selama suami bener. Selama suami bener, wajib nurut perintah wong lanang selama niku mboten maksiat. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan, andaikan diperbolehkan manusia bersujud kepada manusia lain, tentu yang aku perintahkan adalah istri untuk bersujud pada suami. Likibari haqqihim alaihinna, saking gedene kewajiban istri yang menjadi hak suami. Umpama kok menungso oleh sujud nanggone padha menungsoe, istri diperintah sujud kepada suami. Bahkan wong wadon niku senoso ahli ibadah, api ibadahe, lha kok tilar donya mati gelakke atine garwane, nglarakno atine bojone. Sing lanang gak rido, sing lanang gelo, gak gelem nyepuro, kedisian mati durung disepuro garwane, niku mboten saged mlebet swarga. Jere sing lanang cocok. Cocok wis. Tepak gak usah nuturi. Nek sing lungguh jejer bojone ya seikuti rungokke. Rungokke. Rungokke. Iku wong wedok, wong wadon ahli ibadah. Apa maneh wong wadon sing ora ahli ibadah? Dengan catatan suaminya bener, dengan catatan suaminya baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangankan kok ibu-ibu undaan, putri tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Fatimah Al-Batul, wanita mulia yang ketika masih di dunia sudah dijanjikan akan menjadi ratunya bidadari surga. Fatimah niku nate setunggale medal, setunggale dalu gelake penggalie garwane, gelake penggalie Sayyidina Ali karramallahu wajah. Duka keranten perkawis nopo. Halo. Sayyidina Ali sakit hati, Sayyidina Ali gelo, besengut. Wong kene lha ngarani apa to? Nyaprut ngoten. Embor ambok reken aku kok. Betutut nyaprut. Pokoke anu lah. Yo nyaprut. Besengut. Besengut. Ngoten niku memang istri yang baik, istri salihah, begitu sadar bahwa suaminya marah, suaminya loro ati, ya Allah, rumangsa salah, gak katik ngenteni sesuk, gak usah ngenteni kok, langsung seketika minta maaf ke suami. Mas, dalam lepat, dalam nyun pangapunten, lho ngoten niku Sayyidina Ali mboten kok langsung purun nyepuro, mboten. Sayyidina Ali memalingkan wajahnya. Mat, mengos ngiu nengen, dikejar di sebelah kanan, bersimpuh di hadapannya, minta maaf. Mas, cara kene ngoten. Kula ingkang lepat, kula estu nyuwun pangapunten. Sayyidina Ali mboten segera memaafkan, berpaling lagi. Ke arah kiri, jalukna sepuro. Nyuwun ngapunten malih. Saestu Mas, dalem lepat kali panjenengan nyuwun pangapunten, nggih. Sayyidina Ali belum memaafkan, kembali memalingkan wajah. Tapi nek Sayyidina Ali yo gak ngono. Iki Sayyidina Anwar Zahid. Sekedar memahamkan pemahaman. Memudahkan pemahaman. Artinya Sayyidina Ali enggak segera memaafkan. Sik. Gelo. Sik dereng ngapura. Akhire ya Allah ya Karim. Betapa saking kepingine di ngapura karena sadar istri yang menyakitkan suami sehingga suaminya menjadi gelah. Gelah. Apa ya? Dan tidak mau nyepura. Mesisan wis kadung keliru. Kok keduluan meninggal dunia belum disepura sama suaminya, itu tidak bisa ke surga. Makanya beberapa kali minta maaf gak dimaafkan, langsung Sayyidah Fatimah bangkit, berdiri, memegang pundak suami, jaluk sepuro, kalih ngubengi, ngubengi Sayyidina Ali, dikitari tubuh suaminya, mengelilingi tubuh-tubuh suaminya, 70 kali putaran sambil minta maaf. Muter ping pitung dosa kalih nyuwun ngapura. Mas Ali sepuntene wer. Mas Ali sepuntene wer. Mas Ali sepuntene wer. Mas Ali sepuntene wer. Mboten niku Sayyidina Ali sedereng mengsem, dereng purun ngapura. Mas Ali sepuntene wer. Mas Ali sepuntene wer. 70 kali putaran baru Sayyidina Ali tersenyum dan memaafkan. Coba betapa perjuangan seorang istri solehah untuk sekedar mendapatkan kata maaf dan senyum dari suami. Muteri awake ping pitung dosa kalih nyuwun ngapura. Subhanallah. Saniki kula tangleten ibu-ibu undaan. Kok umpama jenengan gelakno garwane, garwane lara ati, terus jenengan nyuwun ngapura mboten di ngapura. Pak, aku salah, Pak, sepurane, Pak, ya, aku yang salah, Pak, sepurane, rejere sing lanang, Kak, atiku sik loroh. Ngoten niku ibu kira-kira jenengan kan muter awake ping pitung dosa kalih nyuwun ngapura ngoten purun. Terima kasih atas kejujuranmu. Lek wong pundaan, lek wong undaan ya gak ngono, Pak, sepurane, Pak, aku sing salah, sepurane, jere sing lanang, Kak, atiku sik loroh, data sepura. Kan sampean sepura, Pak? Kak. Gak mbok sepura ya wis. Kamu sepura gak patek. Engko bengi aja turu awor aku. Ayo betah-betahan. Lha sing lanang dikonokno ngono iki ya malah ndolak lho. Jong ngono to Bu, jong ngono to Bu. Wong lanang goblok. Wong digedhak karo sing wedok, wong digetak karo sing wedok ngono iki karek plunga, plungo, kaya belo ketulup. Hoi. Hoi. Coba pagi harinya Sayyidah Fatimah sowan dateng ramanipun dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laporan teng Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan nduk, nggih, Mbah. Ana apa, Nduk? Mbah dalem badhe matur. Ya ana apa? Wau dalu niku lho, Mbah. Dalem niku ngelahaken penggali garwane dalem. Tukang enten napa niku lumoro-moro besemut kalih dalem lho, Mbah. Dalem berusaha nyuwun ngapunten niku mboten di ngapura, Mbah. Kula nyuwun ngapura mulih mboten di ngapura. Wong sal wangsul nyuwun ngapura. Tasik dereng dipun ngapura. Akhire dalem saking kepengine di ngapura bali mboten di ngapura kan mboten pikantuk ridane Gusti Allah. Ngoten niku kula umeti awake ngantos ping 7 dosa kalih ngapura ping 7 dosa niku lho Mbah nembe purun mengsem nembe dalam dipun ngapura. Apa kata Rasulullah? Nduk anakku Fatimah, apa tak ngomong rungokno? Andaikan tadi malam engkau meninggal dunia, suamimu belum ridha dan belum memaafkanmu, maka aku demi Allah enggak mau menyolati jenazahmu. Umpama awakmu mau bengi mati, bojomu durung nyepuro, durung ridho, demi Allah, aku mah nyolati jenazahmu. Kenging nopo? Tiwas disolati gak ono gaene. Wong salat jenazah kan tujuannya njalukno ngapura. Nggih mboten? Nah, garwane mboten ngapura, Gusti Allah mboten ngapura, tiwas. Mangkane rungokno ibu-ibu, wong wedokku senajan nabi ahli ibadah, gelakno atine sing lanang, ancen sing wedok salah, sing lanang gak ngapura, sing lanang gurung ridho, kedisian mati, sing lanang durung nyepura, niku nek mati disolati wong sak kabupaten niku gak ono gunane. Nganggur. Jere sing lanang tau kepak. Engko tutuk omah, tekan omah mesti sing wedok diomongi. Krungu ngaji mau apa ora? Krungu ngaji mau apa ora? Mangkane aja macem-macem karo wong lanang. Suwargamu iki ning gone masih. Macem-macem gak tak sepuro. Nek masih gak nyepuro Gusti Allah gak nyepuro. Aja macem-macem. Gak mlebu swarga. Ngoten Pak nggih? Seneng oleh bolo. Ngoten Pak nggih? Aja ngono dadi wong lanang. Gak pareng. Mergo napa? Wong lanang gak leng mentang-mentang. Mergo dosane wong wedok iku dadi tanggungane wong lanang. Senenge nek direwangi. Sing kudungan-kudungan iki lho seneng nek direwangi. Jere ngelono sing lanang kasihan deh lho. Le wong lanang wong wedok kok nganti mboten salat. Niki dosa tanggungane wong lanang lho. Ramadan gak poso padahal mboten udzur. Dosa tanggungane wong lanang. Wong wedok kok nganti gak iso adus junub, gak iso suci sangka haid. Sing dosa wong lanang tanggungane wong lanang iki dosane. Halo. Mangkane ngapunten bapak-bapak. Wong wedok iso weneng nek direwangi. Ancen wong wedok iku wanita itu sukanya kalau diperhatikan dan dielem. Semakin diperhatikan semakin seneng, semakin dielem semakin seneng. Iki wong wedok. Enggak percaya? Bapak ngemari ngene nang sampean praktek. Tekan omah kok sampean perhatikan bojo sampean. Sampean pandeng nek perlu gak usah ketip. Sampe ngene. Engko mesti wong wedok kelugit kelugit kelugit. Nek ngomong apa to, Pak? Masih ae. Ngono apa ngingeti ae. Masa rek ngingeti bojone dhewe kok gak oleh. Tapi kan yo gak ngono. Biasane yo gak ngono. Apa sih? Ngono apa? Masa cah ngingeti bojone dhewe kok gak entuk. Biasane yo gak ngono. Terus coba Pak, sampean lem. Sampean lem sithik mawon. Sampean lho, Bu. Tak inget-ingeti tambah tuwek kok tambah elek. Tambah tuwek kok tambah yeah. Ngagem sak ngagem ku pantes. Ngomong wedok ngomong jentik. Tapi aja kate pisan-pisan menyakiti wong wedok. Ora kenek dilarakke, ora kenek dilokke, ora kenek di ya dilokke. Wong wedok kate dilokke langsung Pak. Sentiet sledot mlebu kamar blek mengkurep. Wis mengkurep to lumah-lumane angel. Halo. Mung kadang wong lanang iki kurang pengerten. Nek bojomu ndak lemu ya dilokke. Dudu omahe sing tingkat awake tingkat 3. Mesti gembul wong wedok ngono. Arep nyang pasar, gawe kelambi apik to karepe lek wae ketok apik bojone ben bangga. Metu keng kamar njaluk pertimbangan. Piye Pak aku nganggo klambi iki Pak pantes ora apa? Sing lanang iso usil. Masya Allah Bu, Bu. Kaya lepet sampean. Jan greget kae. Subhanallah. Makanya saya ulang, Bapak, sampean aja kathek ngomong ngono nang wong wedok. Macem-macem karo aku gak tak ngapura. Gak disepura Gusti Allah. Gak oleh lho wong dosane wong wedok iku tanggungane. Kopok iki sing lanang iki. Dosane wong wedok iku tanggungane wong lanang ulane sampean aja macem-macem karo wong wedok. Kalah-kalah. Apa meneh bojone sampean wis tau ngaji, kate mbok gedhak. Mulane aja macam-macam karo wong lanang, gak tak sepuro, gak kira di sepuro karo Gusti Allah. Jare sing wedok, ra mung sepuro ya wis. Lah wong dosaku dadi tanggunganmu wae. Tambah akeh dosaku, tambah gede tanggunganmu. Gak mau sepuro ya wis. Lah nek sampean aku mlebu neraka, sak urunge aku mlebu neraka, sampean dilebokno neraka dhisik. Jare sing lanang, oke, kalau begitu mari kita sama-sama ke neraka. Apa ya kepingin ngono? Apa ya kepingin ngoten? Mulane ayo atine ditata. Bukan hanya dalam soal urusan rumah tangga. Aku tahu kalau kamu cinta aku. Tapi kan kita dibatasi oleh waktu. Ini udah jam 12:30. Habis ini kula langsung ten Wonosobo. Mboten wangsul kula sanggem mriki Wonosobo, Wonosobo dalune ten Semarang. Sopi to? Ngenten niku ya suwedih kula. Yang kasihan istri saya. Dia sering merasa jablay. Jarang dibelah. Satu-satunya yang dijamin keselamatannya oleh Allah hanya orang-orang yang berhati bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta benda anak-anak tidak ada guna manfaatnya, tidak bisa memberikan pertolongan pembelaan kecuali hanya orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, jernih, hati yang waras, hati yang selamat, dan akhlak itu sumbernya di hati. Ngaten Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Wes 12:30. Saman ujane melu nyumbang piro to? Ora melu nyumbang cerewet. Nyumbang rawuh tok ae kok ya. Pun pokoke penggalihe dipun tata, manahe dipun tata, atine dipun tata. Kranten sing dinilai Allah niku nggih ati, jaminan keselamatan donya akhirat niku nggih ati ingkang kualitas. Insyaallah Bapak Ibu, jadwal kula terus kathah teng kene wilayah mriki, Undaan, Kudus dan sekitarnya. Insyaallah lintu wekdal acara laket saged langkung sae, langkung kondusif. Pangapunten ingkang agung, sedaya khilaf, sedaya salah, mugi-mugi dalem menika sinarengan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما سنتنا سنة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا سلم أخرتنا ولا تسلط عقبنا زعيم إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نيوان كونغين بانغابوندان هدانا الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته